Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qul billahi rahman rahim kumullah jami'an. Ibnu Muslim rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya Sahih Muslim menyebutkan satu hadis dari seorang sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ucapkanlah, sampaikanlah kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan yang tadi aku tidak akan lagi bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah engkau. Minta diberi satu ucapan yang bermanfaat untuknya, yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian, istaqim, hendak yang kau istiqamah. Bimbingan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seorang mendapatkan kebahagiaan yaitu iman dan istiqamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa istaqim, kemudian istiqamah. Qul rahimun rahimakumullah. Di dalam satu ayatnya dalam surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya dan dari kita semua untuk istiqamah. Allah berfirman, fastaqim, hendaknya engkau istiqamah, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Istiqamah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah. Apa itu istiqamah, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, qala ulama, berkata para ulama kita, makna istiqamah itu adalah luzumu ta'atillah. Luzumu ta'atillah, yang seorang senantiasa terus menerus konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga perintah Rasul, qul amantu billah, katakan olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Kemudian istiqomah, yakni terus menerus kita semua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan istiqamah, qul rahiman rahimakumullah, banyak mendatangkan manfaat. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keutamaan istiqamah. Surat Fussilat ayat ke-30. Allah berfirman, innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, summa istaqamu, kemudian istiqamah, tadi istiqamah di atas iman, istiqamah di atas ketaatan, terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Sebagian para ulama kita dalam tafsir menyebutkan, yakni turun para malaikat ketika menjelang orang ini meninggal dunia, sakratul maut. Malaikat turun dan berkata, alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih. Takut, jadi kata para ulama kita ketika menerangkan ayat ini, takut dengan apa yang akan dihadapi di akhirat. Sedih, yakni mengingat apa yang telah lewat di dunia. Itu keadaan seorang meninggal dunia, khawatir apa yang akan dia dapatkan nanti alam berikutnya, dan sedih dengan apa yang telah lalu. Adapun seorang istiqamah, seorang beriman, seorang terus menerus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, ketika meninggal dia dapat hiburan. Turun malaikat dengan menyatakan, jangan kau takut, jangan kalian takut, ya jangan takut dengan apa yang akan dihadapi, jangan kau sedih, menyedihkan apa yang telah lalu di dunia. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah engkau dengan sorga. Alladhi kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan dengannya. Qul rahiman rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara keutamaan istiqamah adalah seorang mendapatkan ketentraman menjelang meninggalnya dan mendapatkan surga ketika nanti di yaumil akhir. Ya, mesti seorang ketika melihat dunia mengkhawatirkan apa yang akan lalu, akan dia dihadapi. Seorang pemuda yang sedang sakratul maut, didatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa tajiduk?" Ya, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang kau dapatkan? Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, arjullah wa akhafu dhunubi." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharapkan rahmat Allah. Dan aku takut akan dosa-dosaku. Ini mesti ya, seorang yang meninggal dunia, seorang beriman, khawatir akan dosa-dosa yang dilakukan, khawatir akibat nanti akhirat nanti. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'ani fi qalbil 'abdi fi misli hadal mautin." Tidaklah dua perkara ini, yakni takut akan azab Allah, yang kedua mengharapkan rahmat Allah, tidaklah dua ini ada pada seorang hamba, ada pada hati seorang hamba, fi misli hadal mautin, di saat-saat dia sedang sakratul maut, menjelang wafat, ya dia punya ini, takut dosa, takut azab, dan kemudian mengharap rahmat. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa amanallahu ma yakhaf wa atahu ma yarju." Kecuali Allah akan amankan dia. Iya, Allah diberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Dia akan aman dari qabul Allah yang dikhawatirkan. Wa'atahu ma yarju, dan Allah akan berikan kepada dia apa yang diharapkan dan rahmat. Ini sehingga para ulama kita menyatakan di antara adab seorang yang sakit, terkhusus ketika dia merasa dirinya sudah menjelang akhir-akhir hayatnya, menjelang ajalnya, iya, dia harus banyak-banyak berharap kepada Allah. Iya, dan husnudzan, banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita menyatakan, "La yamutanna hadukum," janganlah seorang kalian meninggal dunia illa kecuali dalam keadaan wa huwa yuhsinu billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil billah, dalam surat Fussilat tadi, surat Fussilat ayat yang ke-30, di antara keutamaan istiqamah itu adalah seorang mendapatkan ketentraman menjelang akhir hidupnya. Karena turun malaikat yang menghibur dia untuk jangan takut dan jangan sedih. Bahkan malaikat memberikan kabar gembira dengan surga. Dia tentram menjelang wafatnya, dan dia dijanjikan dengan surga di hari nanti. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Kemudian yang terpenting juga di antara faedah keutamaan istiqamah, kata para ulama kita, istiqamah di dunia dalam menjalankan syariat Allah itu adalah sebab seorang bisa selamat ketika melintasi sirat di hari tadi. Ketika para pengkita menjelaskan tentang apa yang akan ada di akhirat nanti, ya, mulai dari sejak dibangkitkan mereka dari kubur sampai dikumpulkan kepada mahsyar, ya, didekatkan matahari satu mil, adanya timbangan, adanya tenaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya mereka melintasi sirat, jembatan yang ada di atas jahannam. Kata ulama kita, as-siratu siratan. Sirat itu ada dua. Siratun hissi. Siratun hissi, jadi sirat yang ada nanti di atas jahannam, yang orang beriman melintasinya. Ada siratun ma'nawi. Suratun ma'nawi, yaitu syarat Islam ini, syarat Islam yang dijalani, yang kita amalkan di dunia. Kata para ulama kita, ala hasabi istiqamatil abdi ala siratil ma'nawi takunu istiqamatuhu ala siratil hissi. Yang terjemahnya kurang lebih, kata mereka, para ulama kita, sebanding, berbanding lurus, sebagaimana istiqomahnya dia ketika mengamalkan syariat Allah di dunia, sebanding ketaatan mereka, istiqomah mereka dalam menjalankan ketaatan di dunia, iya, maka seperti itu pula istiqomahnya dia ketika melintasi sirat. Iya, semakin banyak di dunia dia terkena syubhat dan syahwat, terombang-ambing dengan dosa dan maksiat dan syubhat, iya, sebatas itu pula, sebatas itu pula dia akan terkena, iya, cantolan-cantolan yang ada di jahannam. Iya, yang sebagai mereka tercakar, sebagai mereka terlempar ke dalam neraka jahannam ini. Sehingga kata mereka, para ulama kita rahimahullah, di antara fadilah keutamaan istiqamah adalah ini. Semakin seorang istiqamah di atas agama Allah di dunia, maka semakin mereka mendapatkan keselamatan istiqamah ketika melintasi sirat di akhir nanti, di atas jahannam. Nah, Alhamdulillah rahimani rahimakumullah jami'a. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam syarah Arba'in Nawawiyah, menyebutkan bahwasanya pokok istiqamah itu adalah istiqamah hati, kalbu di atas tauhid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa aslul istiqamah, pokok, sumber, inti keistiqamahan itu adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Iya, istiqamahnya kalbu di atas tauhid. Iya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ia menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan mengingkari kesyirikan. Dan itu adalah penafsiran sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang paling utama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yakni kata mereka ini, beliau adalah orang-orang yang di atas tauhid, yang tidak pernah menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, setelah istiqomahnya hati di atas tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau yang paling penting untuk dijaga keistiqomahannya dari anggota badan itu adalah lisan. Adalah lisan, yakni lidah. Iya, harus sangat dijaga. Untuk senantiasa taat kepada Allah dan jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dengan lisan-lisan kita. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi min al-jawarih, dan yang paling besar yang harus dijaga, yang paling besar untuk dijaga keistiqomahannya dari anggota badan setelah kalbu, setelah hati, adalah al-lisan. Adalah lisan. Lisan yang ini tidak. Kemudian beliau rahimahallahu ta'ala menyebutkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah kalbunya. Sampai istiqamah kalbunya, hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak akan istiqamah kalbu seseorang sampai istiqamah lisannya. Sampai istiqamah lisannya. Dijaga dari dosa-dosa, dusta, ya, ghibah, namimah, sumpah palsu. Ya, dosa-dosa yang tak perlu lisan. Istiqamah adalah senantiasa terus taat kepada Allah. Dijaga lisan itu senantiasa dikir kepada Allah, mengucapkan yang baik-baik, yang taat, dan menjauhkan dari maksiat dengan lisan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yadkhulu rajulun al-jannah la ya'man jar bawaiqah. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguan dia. Di antaranya gangguan dengan lisan. Iya. Innallaha rahman rahimakumullah. Sudah kita dapatkan apa itu istiqamah. Istiqamah adalah perintah Allah yang wajib dilakukan. Istiqamah itu adalah senantiasa seorang di atas ketaatan kepada Allah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Istiqamah di antara faedahnya adalah ya, seorang mendapatkan ketentraman menjelang wafatnya, seorang akan mendapatkan janji surga di akhirat nanti, seorang akan bisa selamat ketika melintasi sirat di atas jahannam. Dan istiqamah yang terpenting adalah istiqamah hati, kalbu di atas tauhid. Dan setelah kalbu, hendaknya dijaga keistiqomahan lisan-lisan kita, lidah-lidah kita, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, bagaimana seorang muslim kita semua mendapatkan istiqamah, bisa terus menerus konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Iya, terus mulazamah, beriktizam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentunya sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa dengan doa yang masyhur dan masyhur, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub ya sarrif qalbi ila ta'atik, ya, ya Allah ya bolak-balikan hati kalbu, tetapkan kalbuku di atas ya ketat kepadamu, di atas agama sabit qalbi ala dinik, kokohkan di atas agama. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang bolak-balikan kalbu, sarif, palingkan kalbi, kalbuku ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau imam min a'immat tabi'in, bertemu dengan banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca ayat tadi yang kita baca di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikati wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iya, beliau berdoa. Setelah baca ayat ini beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Berdoa. Allahumma ya Allah, anta rabbuna, engkau lah Rabb kami, farzuqna al-istiqamah, maka berikanlah kepada kami rizqi istiqamah. Ini yang pertama. Untuk mendapat istiqamah, untuk mendapatkan istiqamah, sebab yang pertama di antara adalah banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fil rahiman rahimakumullah, adalah at-ta'allum belajar senantiasa memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana surat Hud yang tadi saya baca, surat Hud ayat 112. Ya. Nabi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Hendaknya kau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqamah itulah dengan perintah-perintah Allah, dengan syariatnya. Seseorang bisa istiqamah, ya hendaknya dia banyak-banyak menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan. Di antara sebab istiqamah seorang terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khana billahi rahimun rahimakumullah, adalah dia, kita semua harus banyak-banyak mengkaji, membaca, menggali tentang sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang saleh. Ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana ketika mereka mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, sehingga kita bisa berkuduah, ya, dengan perjalanan hidup mereka, perjalanan hidup Rasulullah, para sahabatnya. Ya, ternyata, ya, ketika kita terjatuh ke dalam kefakiran, kita dapatkan bagaimana para sahabat Rasul dan Rasulullah bersikap ketika terkena ujian kefakiran. Ketika sakit, kita bisa tahu bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan ketika mendapat ujian sakit. Iya, ketika mendapatkan cacian, hinaan, mesti kita tahu bagaimana cara untuk senantiasa kita taat kepada Allah ketika mendapatkan berbagai ujian. Ini dengan menggali, menggali, mengkaji, membaca sirah para sahabat, sirah Rasulullah, para sahabat, para ulama, para salih. Kemudian ikhwan billah rahiman rahimakumullah, di antara sebab untuk kita mendapat istiqamah, di antara yang terpenting juga adalah tentunya jangan sampai lupa kita, iya, as-suhbah as-salihah, pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Karena seorang itu di atas agama temannya. ketika temannya baik, itu sebabnya adalah sebab kebaikan dia. Temannya dia terkata atas kepada Allah, sebabnya adalah sebab seorang iya dia terkata. Sehingga para ulama kita berkata, kata mereka, "Idza ra'aita syaba nasha'a 'inda ahli sunnah farjuh." Iya, kalau ada engkau melihat seorang pemuda, seorang anak muda, seorang masih muda, dia tumbuh di sekitar ahli sunnah, belajar kepada ahli sunnah, gurunya ahli sunnah, maka harapkanlah kebaikan dia. Iya, karena ketika dia belajar dengan guru-guru yang baik, ahli sunnah, diharapkan dia akan menjadi orang-orang baik. Almarhum Radini Khalid. Nah, sehingga saya sebutkan itu aja mungkin sebab untuk istiqomah. Yang pertama adalah doa, banyak berdoa. Yang kedua adalah terus banyak menggali syariat Allah, agama Allah, belajar ilmu syar'i. Yang ketiga banyak mengkaji, ya, membaca sirah Rasul, para sahabat, para ulama, para salihin. Dan yang keempat, pertemanan yang baik, memilih teman yang baik. Yang berikutnya, ya, min bab arabtu syarra la di syarri walakin atawaqi. Ya, untuk kita tahu supaya kita jauhi adalah sebab-sebab yang bisa seorang melenceng dari istiqomah. Iya, di antara sebab yang bisa menyebabkan seorang melenceng, tidak bisa istiqomah, tentunya tadi pertama adalah as-suhbah as-hayyah. Ya, ketika memiliki teman orang dekat yang jelek. Para ulama kita menjelaskan yang paling menunjukkan sangat berpengaruhnya orang dekat itu ke dalam agama seseorang adalah hadis Rasulullah SAW tentang masalah nikah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tunkahul mar'ah di arba, wanita itu dinikahi dengan sebab empat. Ya, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena garis keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, "Fadhfar bidatihi," dan utamakan olehmu yang bagus agamanya. "Taribat yada," kalau tidak engkau akan rugi. Kenapa demikian? Dipilih utamalah para agama itu tadi karena namanya istri, orang senantiasa terus bersama dia di rumahnya, akan baik mempengaruhi sikap dia, tingkah laku dia, tindak tanduk dia, ucapan dia, agamanya. Di antara buktinya ada seorang tokoh Khawarij, Imran bin Hittan, dulunya ahlu sunnah, bahkan dulunya belajar hadis. Namun dia ternyata menikah dengan seorang wanita Khawarij. Ternyata para ulama kita mengatakan tidak kuat. Imran bin Hittan yang dulunya ahlu sunnah, yang dulunya tokoh ahlu sunnah, iya, ternyata kemudian menjadi seorang Khawarij, ya, pemberontak dengan sebab pemikiran, terpengaruh pemikiran istrinya. Saya ulangi, sehingga sebab yang bisa menyebabkan seorang melenceng dari istiqomah adalah as-suhbah sayyah. Iya. Sohbah sayyah, pertemanan yang jelek. Orang-orang yang jelek. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-qira'ah wan-nazar ila al-kutubil haddamah, membaca buku-buku yang tidak jelas, membaca buku-buku yang bisa menyebabkan seorang melenceng dari Rasulullah. Iya. Contohnya buku-buku yang mengajak kepada pemikiran khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, buku-bukunya Syekh Kutub dan yang lainnya yang banyak ya mengotori pemikiran para pemuda kaum muslimin sehingga memiliki pemikiran khawarij. Kalau sekarang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bukan hanya buku, mungkin website-website mereka, channel-channel mereka yang gencar mereka ya sebarkan, ini pun sebabnya ada sebab betapa banyak. Asy-Syaikh Fauzan habibullah taala, Asy-Syaikh Fauzan habibullah punya satu kitab al-guru. Di kitab tersebut beliau sebutkan cerita seorang pemuda yang dulunya di atas sunnah, belajar kepada para ulama, kok tiba-tiba kemudian terseret kepada pemikiran khawarij. Ya, ini yang pertama, ternyata sepertemanan, ketemu orang ngobrol, ternyata gak sadar baru kepada pemikiran khawarij, menjauhi dari majelis-majelis para ulama, ya kumpul dengan. Dan juga yang perlu waspadi adalah buku-buku bacaan website-website dan semisal. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Banyak terjadi seorang goyah dari ketaatan, tidak istiqomah karena tidak tahan dengan godaan harta. Kalau dulu mungkin banyak misionaris, iya, menyebabkan banyak dulunya saudara-saudara kita di atas Islam kemudian menjadi Nasrani, menjadi yang lainnya, karena sebab iming-iming harta. Juga banyak sekali, iya, mereka-mereka yang menyimpang dari istiqomah ternyata sebabnya karena godaan harta dunia. Bagaimana bila rahimakumullah, ini kita sebutkan untuk kita menjauhinya, jauhi sebab-sebab melenceng dari istiqomah, apakah itu teman yang jelek atau buku-buku bacaan-bacaan yang tidak baik yang akan merusak, ya, dan juga ya waspada dari fitnah harta. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.